Bismillah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala ali ashabihi wa mawalah wa ba'du. Qala Syekh Abdul Malik Ramadan hafizahullah fi kitabi Sitti Durar min Usulil Ahli al-Athar. Tambih. Qala Syekh Muhammad al-Amin al-Shinkiti rahimahullah. Wa qad haqqaqa ulama'u anna ghalabatal anbiya'i ala kismaini. Ghalabatul bil hujjati wal bayani wa hiya sabitatun li jami'ihim wa ghalabatu bis sayfihi was sinani wa hiya sabitatun li khususil ladzina umiru minhum bil qitali fi sabilillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa barak ala abdihi wa rasulih Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri وَأَحْلُ الْأُقْلَةَ مِنْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِي. Para ikhwah sekalian, kita masih dalam penjelasan tentang ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala bahwasanya Allah akan senantiasa memenangkan para nabinya. إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا. Kami pasti akan menolong para nabi-nabi kami, memenangkan mereka. Dan Allah juga berjanji akan memenangkan para pengikut nabi-nabi. Itu yang kemarin kita bahas. Dan terakhir adalah bagaimana sikap Abu Bakar Siddiq. Begitu kuatnya dia mengikuti Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ketika berbenturan berbagai macam bentuk logika sebagian para sahabat dan perasaan mereka dengan dalil, Abu Bakar berpegang kuat dengan dalil, akhirnya Allah menangkan kaum muslimin. Begitu pentingnya masa Abu Bakar Siddiq, ya, setelah meninggalnya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Karena disebutkan bagaimana kondisi kaum muslimin bagaikan, ya, anak-anak ayam yang kehilangan induknya di malam yang kelam, ya, malam hujan lebat, halilintar menyambar. Bagaimanalah kondisi anak ayam ketika tak ada induknya? Yang mereka butuh kehangatan, butuh pengayoman. Begitulah nasib kaum muslimin. Tapi Allah kuatkan kaum muslimin dengan Abu Bakar Siddiq yang didukung oleh para sahabat karena dia begitu kuat mengikuti jejak Rasulullah SAW. Ketika orang berbondong-bondong mengatakan, wahai Abu Bakar Siddiq, gantikan pemimpin kita ini, terlampau muda umurnya. Usamah masih muda, belia masih anak ingusan. Gantikan yang lebih senior. Di sini banyak yang ahli perang. Di sini ada Khalid bin Walid. Di sini ada Umar, ada Uthman, ada Ali, ada Talha. Dia hanya mengatakan, bagaimana ku ganti jenderal Nabi yang mengangkatnya. Orang-orang berkata, jangan jalankan pasukan Usamah, Madinah dalam bahaya. Apabila ditinggalkan kota Madinah, niscaya akan datang orang-orang Arab menyerang kota Madinah. Sementara kau lihat mereka baru saja murtad. Apa kejawaban Abu Bakar Siddiq? Tak lain kecuali dia mengatakan, bagaimana kuhentikan satu pasukan Nabi yang telah memerintahkan mereka untuk berjalan. Akhirnya Allah menangkan kaum muslimin. Berkata Syekh Muhammad Al-Amin Al-Shinkiti rahimahullah tabaraka ta'ala, ya, dan Syekh Muhammad Al-Amin Al-Shinkiti adalah orang alim besar di kota Madinah, berasal dari negeri Syinqit, Afrika sana, ya, Mauritania. Dan dia punya kitab yang paling monumental namanya Adwa'ul Bayan. Syekh Muhammad Al-Amin Al-Shinqiti rahimahullah. Dan sekarang anak-anaknya yang menggantikan posisinya. Wa qad haqqaqal ulama'u, para ulama telah mentahqiq, memastikan, mengambil kesimpulan, anna ghalabatal anbiya'i ala qismain, bahwasanya kemenangan para nabi itu dibagi menjadi dua bagian. Ghalabatun bil hujjati wal bayan. Yang pertama adalah kemenangan. Mereka menang dengan hujjah dan bayan, dengan ilmu. Ya, dengan keterangan penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menangkan para nabi sepanjang zaman terhadap musuh-musuh dakwah para nabi. Dalam bab ilmu, hujjah, semua syubhat mereka habis. Subhat orang-orang kufar semuanya dapat ditepis para nabi. Kita mengingat bagaimana kuatnya hujjah Ibrahim terhadap kaumnya. Ya. Tatkala Ibrahim berhujjah dengan Namrud, bagaimana Allah berangkat menangkan Ibrahim. Ya. Atas Namrud dan kaumnya. Tatkala Ibrahim menghancurkan semua berhala, menyisakan satu yang paling besar. Tatkala Ibrahim panggil Namrud dan pasukannya, ya, disuruh mengaku, engkaukah yang telah melakukan hal ini wahai Ibrahim? Ya. Ibrahim mengatakan, bal fa'alahu kabiru madah. Yang melakukannya ini dia, yaitu ni paling besar. Fas'aluh, tanyalah dia ini. Fas'aluhum, tanyalah patung-patung berhala ini semua yang telah hancur binasa, tanya mereka, siapa yang menghancurkan mereka? Ya, maka seketika mereka pun tersadar, bagaimana kami bertanya? Ya, patung-patung yang tak bisa berbicara, tak bisa menjawab, tak bisa mendengar. Maka Ibrahim mengatakan, ufin lakum wa lima ta'budun. Alangkah jeleknya apa yang kalian sembah dan cara penyembahan kalian, peribadatan kalian. Allah menangkan Ibrahim dengan hujjah, tapi tidak dengan kekuasaan. Ibrahim tidak Allah berikan baginya kekuasaan. Maka kemenangan pertama adalah kemenangan dengan hujjah dan bayan, ilmu, keterangan, burhan, penjelas. Para nabi sepanjang zaman mereka tegak dengan ilmu. Demikian juga pengikut para nabi, ahlu sunnah sepanjang masa, mereka menang dalam bab hujjah wal bayan. Kita melihat bagaimana banyaknya musuh Syekhul Islam dari berbagai macam kalangan, kaum falasifah, ya, ad-dahriyun, ateis yang mengingkari adanya Tuhan, ahli filsafat, sufiyah, at-turuq, ahlu turuq, tariqat-tariqat, apalagi al-mu'tazilah, jahmiyah, ya, rafidah, semuanya dia bantai habis, syubhat mereka semuanya kandas berhadapan dengan hujjah-hujjahnya. Subhanallah. Bahkan jika berbicara tentang firqah, dia lebih paham daripada firqah-firqah itu sendiri tentang mazhab mereka. Subhanallah. Syekhul Islam, ya, tak kuasa mereka mengalahkan di dalam bab hujjah dan bayan, kecuali mereka mampu memfitnah beliau kepada penguasa. Ya, difitnah, dia akan membuat pemberontakan, dia membuat kacauan, dia mecah belah umat. Ya, akhirnya berkali-kali beliau dipenjara di Damaskus sana. Tapi dengan hujjah, tak pernah Syekhul Islam dikatakan kalah. Tak pernah. Ya. Apalagi tentang Rafidah dalam kitabnya Minhajus Sunnah. Habis. Ya. Begitu kuatnya hujjah. Dan setiap zaman ahlu sunnah senantiasa menang dengan hujjah. Walaupun syubhat menyambar-nyambar. Ya. Begitu kuat. Tapi satu kali jawab dengan ahlu sunnah wal jamaah, habislah syubhat tersebut. Maka pengikut para nabi pun pasti mereka menang dengan hujjah. Ya. Orang yang ribut-ribut, yang heboh-heboh, kuar-kuar, demonstrasi segala macam, tapi berhadapan dengan hujjah, tak ada yang berani berkutik. Kecuali yang mereka kuarkan hanyalah merupakan syubhat, tak mengikuti dalil. Tak ada dalil. Begitu kuatnya hujjah mereka sepanjang zaman. Subhanallah. Jika kita memperhatikan dialog ahlu sunnah dengan ahlu bidah, ahlu sunnah kuat dengan hujjah. Ahlu bidah, apapun kemana-mana pun ujungnya adalah tak ada dalilnya. Kecuali logika, kecuali perasaan, menyisi orang banyak, ya, ini bid'ah juga, tapi bid'ah hasanah, itu ujung-ujungnya. Memaksakan sebagian dalil supaya takluk dengan keinginannya. Para sahabat aja dibuat, dibolehkan Nabi membuat bid'ah hasanah. Itu, ya, Bilal bin Rabah, bagaimana Bilal? Ya, ketika tanya Nabi, wahai Bilal, mengapa aku dengar suara telapak kakimu di surga? Ya Rasulullah, tiap kali saya berwudu, saya sholat dua rakaat. Kata dia, nah inilah hujahnya. Bilal buat bid'ah hasanah. Ya Allah. Ini namanya sunnah taqliriyah. Sunnah Nabi, karena Nabi benarkan. Ya. Dan begitulah seterusnya. Tak ada, dalil tak ada. Kalau kita berbicara mengenai hujah sepanjang masa, ahlu sunnah tegak dengan kebenaran. Kata Rasulullah, la tazalu ta'ifatan min ummati zahirina. Mereka akan Allah menangkan, tapi tidak dengan kekuasaan. Adapun kekuasaan itu sebagian zaman, sebagian masa, sebagian para nabi. Tak semua nabi diberikan Allah kekuasaan sebagaimana Sulaiman, sebagaimana Daud. Ya, tapi hujah tetap menang dan Allah menangkan mereka. Ya. Lihatlah bagaimana Ibrahim menang tegak hujahnya terhadap Namrud, tapi dia tak memiliki kekuasaan, dia terusir. Dia harus meninggalkan negerinya Irak. Ini yang pertama. Wa hiya thabitatun li jami'ihim, dan hujah ini, kemenangan dalam perkara hujah itu adalah milik setiap para nabi. Tak akan ada nabi yang dikalahkan dalam berhujah, dan demikian juga semua pengikut para nabi. Wa ghalabatun bisayf wa sinan, adapun yang kedua adalah kemenangan dengan pedang, dengan senjata, kekuasaan, kekuatan. Wa hiya thabitatun li khususil ladzina umiru minhum bil qitali fi sabilillah. Maka adapun kedua ini, kemenangan dengan kekuasaan, senjata dan pedang, ini hanyalah Allah berikan kepada sebagian daripada para nabi yang diperintahkan untuk berperang jalan Allah Subhanahu wa taala. Tak semua nabi diperintahkan berjihad. Tak ada yang Allah perintahkan kepada kepada Musa berjihad melawan Firaun. Pernahkah ada ayatnya? Tak ada. Musa punya kaum Bani Israel, tapi tak Allah perintahkan Musa berjihadlah melawan Firaun. Kenapa? Mereka tak kuasa menghadapinya. Subhanallah. Mereka akan binasa. Allah tak pernah perintahkan Nabi Ibrahim untuk berjihad dengan pedang melawan Namrud. Tak akan mungkin. Dan banyak para nabi demikian. Nabi Syuaib, mana kekuasaannya, mana kerajaannya? Nabi Saleh, Nabi Hud, mana kekuasaannya? Tak ada. Dan ini meyakinkan kita bahwasanya dalam Islam tujuan manusia ciptakan adalah ibadah kepada Allah SWT, bukan untuk meraih kekuasaan. Dan ini mengajarkan kepada kita kekuasaan bukanlah segala-galanya. Tanpa kekuasaan Allah dapat disembah. Subhanallah. Karena sebagian besar orang menganggap kekuasaan ini adalah segala-galanya. Karena itulah mereka berusaha untuk mencapai kekuasaan bahkan dengan segala macam cara. Kita memandang bukan ini, ini sarana saja. Sarana untuk dapat Allah SWT disembah dengan layak, dengan baik, dengan indah, dimanage, teratur, diberikan keamanan. Tapi tanpa itu pun Allah SWT dapat tetap disembah oleh orang-orang beriman. Ya. Ini yang membedakan manhaj Ahlussunnah Jamaah dengan selain mereka. Selain mereka, kekuasaan. Kita sarana kekuasaan itu. Kita memandang kekuasaan adalah hak Allah. Dia berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Pemberian dari Allah yang dia telah berikan terapinya. Bagaikan seorang tabib yang telah mengetahui penyakit seorang pasien, dia berikan ini terapimu, ini obatnya, ambil, ditebus di apotek. Ketika terapi dilaksanakan, obat dimakan, dikonsumsi, insyaallah dia sembuh. Demikian juga Allah Jalla wa Ala. Ini terapikan kaum muslimin, ini penyakit kalian. Apa? Iman yang keropos. Apa? Bid'ah yang tersebar. Apa? Akhlak yang tak benar. Ini penyakit, ini obatnya. Quran, sunnah, ilmu, salafus salih. Ini akan jalankan, ini hasilnya. Sudah ada. Semuanya sudah ada. Resep tersebut ada dalam kitabullah dan sunnah Rasulullah. Tapi orang, anehnya, sebagian kaum muslimin, bahkan seorang pasien yang berbangga-bangga keluar dari rumah sakit, dari dokter yang begitu ahli handal, dengan bangganya dia mengatakan, aku punya resep, nih, dokter yang handal, nih. Tapi tidak ditebus. Ya, tak ditebus, tak diamalkan apa isi resep tersebut. Begitulah nasib umat Islam. Ya, begitu dahsyatnya slogan-slogan, Quran, Quran. Tapi apa isi Quran? Tak dibahas. Dengan benar, dengan proporsional. Ya, kita hanya berbangga-bangga. Kami punya khazanah yang tak akan pernah lekang, tak akan lekang kena panas, tak akan menjadi hancur binasa karena hujan. Dialah kitabullah, dialah sunnah Rasulullah. Retorika belaka. Subhanallah. Jadi ikhwatil kiram rahimakumullah, ini yang membedakan kita. Selain daripada kaum muslimin, ahlu sunnah jamaah, yang paling utama bagi mereka adalah kekuasaan. Ada yang menyebut dengan nama khilafah, ada yang menyebutnya dengan nama imamah. Itu kita mengatakan itu pemberian Allah. Tatkala resep yang Allah berikan kita jalankan, kita konsumsi, selesai masalah. Dia akan berikan kejayaan. Berapa banyak Allah janjikan dalam Quran. Wa'adallahu alladzina amanu minkum. Allah berjanji kepada orang-orang beriman di antara kalian, wa aminu salihat, kepada orang-orang beramal salih, la yastakhlifannahum fil ardh. Allah akan berikan bagi mereka kejayaan di muka bumi ini. Berapa banyak janji Allah. Subhanallah. Ya. Kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli. Allah telah menuliskan aku akan menang, demikian juga para rasulku. Demikian juga para pengikut rasul. Apa yang kurang? Yang tadi lah saya katakan. Ya. Kita sibuk terjebak dalam slogan-slogan, kembali kepada Quran, kembali kepada sunnah, retorika belaka. Nyatanya tidak kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Quran hanya dibaca ketika ada peringatan-peringatan, ada kematian. Ya. Quran hanya dijadikan sebagai pajangan dan hiasan, diletakkan di tempat-tempat sebagai figura pengindah ruangan, tidak diamalkan. Kalau mau rezeki lancar, beli ayat 1000 dinar, tempelkan di restoran Anda ayat 1000 dinar. Subhanallah. Itu pemahamannya. Ya. Antum jalanlah ke negeri Islam, jalan ke negeri tetangga, tiap kali saya duduk makan di restoran, ih, ayat 1000 dinar. Sana, ih, 1000 dinar. Hebat-hebat orang ini semua. Pantaslah kaya-kaya. Bukan itu yang diinginkan oleh Allah SWT. Ya, buat jadikan jimat. Bukan itu. Subhanallah. Jadi ini yang bedakan kita ikhwatul kiram. Kita meyakini bahwasanya kemenangan Allah akan berikan. Tentunya dengan sebab. Apa sebabnya? Sebabnya adalah mengikuti proses yang telah Allah SWT tetapkan. Tak akan mungkin berubah. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Walan tajidala sunnatillahi tabdilan. Andai kata kita ikut prosedur, yakinlah hasilnya tak memuaskan. Andai kata orang tersebut yang punya resep tak ikut prosedur, dikatakan di situ, makanlah obat ini di pagi dan sore, makanlah satu kali makan 3 tablet, dibantainya 5 tablet, dibantainya 5 kali sehari semalam, habis sholat makan, tak sabar, lama kali sembuh, dimakannya semua, mati dia, tak mengikuti. Subhanallah. Itu perumpamaan. Wallahi, antum dan kita semua wajib pelajari isi Quran ini apa dalamnya. Dalamnya ada perintah-perintah dan larangan-larangan. Kalau kita tak pelajari, kita terjebak melanggar perintah-perintah, mengabaikan larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah konsep Ahlussunnah. Karena banyak orang berkesubat, kalau kayak gini aja ngaji-ngaji aja kerja kalian, kapan berkuasa kaum muslimin? Ini nonsen ini semua. Pandai kalian ceramah aja. Jadi mau apa? Kita bergerak. Kami bergerak juga ini. Bukan bergerak itu. Kita gerakkan masa. Kemana? Kita penuhi jalan-jalan. Mau ngapain? Zalim, zalim, takut-takut. Nah, kita harus. Nah, begitulah mau mereka. Subhanallah. Nanti azan hanya ala salah, ketawa ke TV. Tak ada yang datang ke masjid kecuali Allah rahmati. Subhanallah. Kita tak butuh semangat tanpa ilmu. Ilmu, dengan ilmulah kita tahu menetapkan sesuatu dengan takarannya. Setuju? Setuju enggak? Setuju. Setuju anda minum? Setuju ya? Naam Syekh Ibrahim, akmil. ولهذا قرر العلماء أن المؤمنين المستضعفين اليوم في مجتمعاتهم الذين لا يؤمرون بالقتال هم منتصرون بالحجة العلمية التي تدمع كل باطل وجدال وأما الذين لهم القوة والسلطان فيؤمرون به لتتأيد الحجة بالسنان وعلى هذا فالحجة العلمية ghalibatun fi kulli zamanin walhamdulillahi ala hadza. Walihadza qarrara al-ulama, karena itulah ulama telah membuat kesimpulan, ketetapan, annal mu'mininal mustadha'afin, bahwasanya orang-orang mukmin yang lemah di bumi manapun mereka berada, lemah tak punya kekuasaan, ya al-yawma, pada hari ini, fi mujtama'atihim, mereka lemah di tengah-tengah masyarakat mereka. Alladzina la yu'maruna bil qital, yang mereka tidak diperintahkan untuk berperang karena mereka lemah. Sebagian orang nekat walaupun kondisinya lemah, bawaannya mau berperang saja. Nabi SAW dilarang berperang ketika mereka masih dalam kondisi lemah, disuruh mereka bersabar. Ya, ini tak peduli, pokoknya jihad. Subhanallah, batil seperti ini pemahaman. Kaum muslimin minoritas di negeri-negeri kufar, mereka bersabar tatkala mereka tak mampu hijrah atas kezaliman penguasa-penguasa, atas kekufuran. Mereka bersabar. Mereka tak dibolehkan, bahkan diharamkan berjihad. Kenapa? Tak ada maslahatnya, ada mudharat, habis mereka semua. Sebagaimana Nabi dan para sahabat ketika di Mekah, dilarang mereka berjihad. Tak boleh. Ya, subhanallah. Mereka ini yang lemah-lemah di bumi manapun mereka berada, dan mereka tak diperintahkan untuk berperang, bahkan tak boleh. Hum muntasiruna bil hujjatil ilmiyah. Tapi mereka dimanapun berada, dari sisi hujjah ilmiah, mereka menang atas musuh-musuh mereka, ahlul bidah. Allati tadmighu kulla batilin wa jidal. Setiap bentuk perdebatan, setiap bentuk syubhat, mereka akan patahkan, mereka akan habiskan, lenyapkan sepanjang zaman. Karena gampang agama kita. Paling kita hanya bertanya, apa dalilmu? Selesai. Ini kan baik. Berarti kau katakan Nabi tak tahu baik, kau tahu baik, lebih hebat kau pada Nabi. Udah saja kita. Ketika Imam Ahmad berdebat dengan orang Mu'tazilah, Ahmad juga namanya, Ahmad bin Abi Duat. Apa kata Imam Ahmad? Kutanya engkau, kau seru orang semua supaya mengatakan Quran itu merupakan makhluk. Kau seru orang mengatakan Quran makhluk. Kutanyakan kepada dikau, seruan yang kau seru ini apakah diserukan oleh Rasulullah? Apakah diserukan oleh Abu Bakar Siddiq, Umar, Uthman, Ali, atau mereka tidak serukan? Kata dia, tidak, mereka serukan. Kalau mereka tak serukan, kenapa kau sibuk serukan? Lebih hebat kau daripada mereka? Terdiam. Kau katakan tak mereka serukan, kenapa tak mereka serukan? Ya? Andai kata kau katakan mereka tidak serukan karena mereka tidak mengetahuinya, engkau klaim kau tahu. Faya Luka ibn Luka. Ya? Bocornya kau, anak orang bocor. Ya? Nabi tak tahu, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali tak tahu, engkau tahu. Aduh. Subhanallah. Kalau kau katakan mereka tahu tapi mereka diam, kau diam juga. Kenapa kau ribut-ribut? Bahkan kau paksa orang, bahkan demi fatwamu kami semua terbelenggu, di antara kami ada yang terbunuh. Terdiam. Gampang enggak? Cuman, Ustaz Ibrahim. Bagus ini, daripada kita maki-maki orang, bagus kita buat ini. Kita kumpul-kumpul. Tazikrullah. Bagus ini, pakai musik supaya semangat, supaya enggak ngantuk. Kita lanjutkan. Wa ammal ladzina lahumul quwwatu was-sultan, adapun mereka orang-orang mukmin ahlus sunnah yang mereka memiliki kekuatan, kekuasaan, fayu'maruna bihi, mereka diperintahkan untuk berjihad agar tegak agama Allah Subhanahu wa taala, agar tidak ada orang terhalang memeluk agama Allah. Litata'ayyadal hujjatu bisinan, agar tegak hujjah dengan peperangan, dengan senjata. Subhanallah. Tapi tidak setiap zaman, tidak setiap tempat. Setiap tempat tidak. Sesuaikan keadaan. Sebagian tempat kuat di sana sunnah, kuat penguasanya, jalankan. Wa ala hadza fal hujjatul ilmiyatu ghalibatun. Karena itulah kita nyatakan bahwasanya dari sisi hujjah ilmiah, senantiasa mereka menang. Fi kulli zaman, setiap tempat, setiap waktu. Walhamdulillah ala hadha. Dan kita puji Allah atas hal ini. Subhanallah. Dari sisi hujjah ilmiah kuat. Ribut-ributlah mereka di luar sana, biarin. Subhanallah. Tinggal tanyakan apa dalilmu. Itu aja. Naam. Walamma kana ahlul hadithi aqwan nasi hujjatan li'annahum a'lamahum bil Qur'ani li'annahum a'lamuhum bil Qur'ani kama qala Umar bin al-Khattab inna nasan yujadilunakum bisubahil Qur'ani fakhudhuhum bis sunani fa inna ashabas sunani fa inna ashabas sunani a'lamu bi kitabillahi azza wa jalla asbuka walamma kana ahlul hadithi aqwan nasi hujjatan. Tatkala kita yakini yang paling kuat hujjahnya adalah ashabul hadith, ahlul hadith yang senantiasa hidup mereka, mereka baktikan untuk mengenal sunnah Rasulullah, mempelajarinya, mengamalkannya, mendakwakannya. Mereka lah yang paling kuat hujjahnya. Li'annahum a'lamuhum bil Qur'an. Karena mereka lah yang paling paham dengan isi Qur'an. Karena Qur'an tanpa sunnah tak bisa dipahami. Mustahil dapat dipahami. Qur'an tanpa sunnah. Bagaimana antum amalkan wa'atu zakata dan keluarkanlah zakat. Apa yang mau dikeluarkan itu? Mobil kita keluarkan zakatnya? Tiang-tiang ini kita keluarkan zakatnya? Bagaimana caranya? Semuanya harus dengan sunnah. Qala Umar bin Al-Khattab, berkata Umar bin Khattab, inna nasan yujadilunakum bisyubahil Qur'an. Akan datang orang-orang mendebat kalian dengan syubhat-syubhat yang terdapat dalam sebagian ayat-ayat Al-Qur'an. Maksudnya apa? Ayat Qur'an itu general, umum. Setiap orang bisa sembarangan comot ayat untuk mengkuatkan dalilnya, tapi akan dapat dikejar kesalahan mereka dengan sunnah. Saya beri contoh satu. Mereka mengatakan zikir berjamaah itu disunnahkan. Dalilnya, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan. Mereka lah orang-orang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, wa ala junubihim dalam keadaan berbaring, wa yatafakkaruna fi khalqis samawat. Mereka berfikir tentang penciptaan langit dan bumi sampai akhir ayat. Ini ayat menunjukkan disyariatkannya berzikir berjamaah. Kenapa? Karena Allah mengatakan mereka lah orang-orang yang berzikir kepada Allah berdiri, duduk, berbaring. Lihat kata-kata mereka. Inilah namanya syubahul Quran. Dia tanya, kau katakan mereka di sini bermakna mereka secara berjamaah berzikir. Mana keterangan dari Nabi SAW? Pernahkah mereka amalkan demikian? Pernahkah sahabat buat demikian? Pernahkah para tabi'in buat demikian? Pernahkah imam yang empat ajarkan demikian? Subhanallah. Selesai. Pernah. Mana dasarnya? Subhanallah. Kemudian katakan, ini makna bukan harus bersama-sama. Coba kau bayangkan jika maknanya bersama-sama. Mereka yang berzikir kepada Allah dan bukan berdiri. Sama-sama berdiri berzikir. Oke, masih ada yang buat demikian. Dan mereka yang berzikir sama-sama ketika duduk. Oke, mereka buat. Dan mereka lah sama-sama berzikir ketika berbaring. Ada enggak? Coba tidur semua, ayo kita berzikir. Tidur beneran. Maka bukan ini maknanya. Bukan maknanya mereka bersama-sama kemana-mana. Satu suara berzikir. Bawa lagi ayat. Kau katakan ini wal jamaah menunjukkan bersama-sama. Ini ayat Al-Quran dalam surah Jum'ah. Fa idza qudiyatish shalatu, jika salat Jumat telah ditegakkan, fantasyiru fil ard, menyebarlah di muka bumi. Apakah makna menyebar harus bersama-sama satu tempat? Ya, ini petani, ini nelayan, ini pedagang, apakah semua harus menjadi nelayan? Fantasyiru, menyebarlah. Apakah maknanya harus semuanya bersama-sama berjamaah menyebar satu tempat, satu titik? Kemudian wabtaghu min fadlillah, cari karunia Allah, bekerjalah. Apakah mereka harus bersama-sama bekerja dalam waktu bersama-samaan di satu tempat? Lebih pelik lagi berikutnya, wadhkurullaha katsiran, dan berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Apakah setelah keluar dari masjid sama-sama mereka pergi bekerja pada tempat yang sama, pada profesi yang sama, sambil bersama-sama berzikir? Pernah diterapkan Nabi, para sahabat, tabi'in, bahkan mereka pun yang mengatakan paham ini tak pernah lakukan. Ada orang setelah sholat Jumat pergi sama-sama berzikir rami-rami, keluar dari sholat Jumat, pernah? Tak pernah ada. Ya, jadi Quran itu semua orang bisa mengambilnya sebagai landasan dalil yang dia kehendaki. Tapi yang dapat benar-benar menerangkan apa maksud daripada ayat, penerapan Nabi dan para sahabat. Kalau enggak, banyak sekali syubhat-syubhat. Subhanallah. Karena itulah kata Umar, inna nasan yujadilunakum bisyubhatil Quran. Sesungguhnya orang akan mendebat kalian dengan syubhat di otaknya dalam memahami Quran. Itu orang-orang sufi kelas tinggi, tertinggi. Ini yang paling tinggi nih ya. Karena sufi bertingkat-tingkat. Yang paling tinggi yang mengatakan tak butuh lagi syariat, itu untuk orang-orang awam. Kami sudah menjadi ahli ma'rifat dan ahli hakikat. Kami tak butuh lagi sholat. Sholat itu syariat untuk orang awam. Kami telah mencapai jenjang tingkat tertinggi namanya yakin. Itulah ma'rifat. Tak butuh lagi sholat, tak butuh lagi puasa. Karena kami telah menyatu dengan Tuhan. Tuhan telah menyatu dengan kami. Kalau kami telah menyatu dengan Tuhan, yang mana kami sembah? Kami menyembah kami? Oh, tidak. Allah berfirman, lihat. Dia pakai dalil nih. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ibadati Tuhanmu sampai datang kepadamu keyakinan. Nah, ibadat itu untuk orang awam sampai datang yakin. Kalau sudah datang yakin, itulah ma'rifat. Oh, siapa ya payah lagi salat? Pakai ayat? Ya. Subhanallah. Ada lebih dahsyat yang mengatakan semua wujud ini Tuhan. Kalau tadi masih mengatakan Tuhan meniti kepada sebagian makhluk. Sebagaimana orang Nasara mengklaim demikian. Lebih dahsyat, semua wujud alam raya dan semesta ini dialah Tuhan. Paham apa namanya? Wihdatul wujud. Kata mereka, ini semua semu ini, tak ada ini semua. Semua Tuhan. Ini Tuhan, ini Tuhan, ini Tuhan, ini Tuhan. Ini Tuhan, ini Tuhan. Semua Tuhan. Apa dasarnya? Qala Allah Ta'ala. Lihat. Allah berfirman, kullu syai'in halikun illa wajah. Semuanya binasa fana kecuali wajah Allah. Ini semua tak ada ini, yang ada Allah. Allah. Subhanallah. Kullu man 'alaiha fan. Semuanya atasnya fana. Ini semua fana ini. Yang hakiki yang kekal Allah, ini semua tak ada. Semua ini, ini bayangan Tuhan. Paham apa ini? Wahidatul wujud. Maka ini yang dimaksudkan dengan syubahul Quran. Otaknya yang punya syubhat, tapi diambil ayat. Subhanallah. Jangan dikira tuh orang-orang jil tak punya ayat. Jangan dikira tuh orang-orang homoseksual tuh LGBT tak punya ayat. Tuh baca syubhat mereka, ayat mereka bawakan. Subhanallah. Bahaya. Tapi suka-suka. Kata Umar, fakhuduhum bisunan. Kalau mereka debat kalian membawakan ayat Quran, fakhuduhum bisunan. Paksa mereka. Datangkan bantahnya dengan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Fa inna ashhabas sunan a'lamu bikitabillah. Karena itulah yang mengetahui sunnah-sunnah Nabi yang paling paham terhadap isi kitab Allah. Subhanallah. Naam, kamil syekh. Walamma kanu a'lamahum bihadin Nabi sallallahu alaihi wasallam kanu atba'ahum lil kitabi was sunnati fala yastaghribanna khalq fi an tajtami'a kalimat an tajtami'a kalimatu ahli ilmi ala tafsir ta'ifatil mansurati bi ahli al hadithi fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fid din wala tazalu ta'ifatum min ummati zahirina 'alal haqq. Kamil. Ma'annahu la yakhfa 'ala as-sahif, ma'annahu la yakhfa 'ala al-hasifi irtibatul jumlatil ula allati hiya al-fiqhu fid dini bil ukhra allati hiya intisaru hadhihi ta'ifati wa huwa min jawami'i kalimihi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ahsanta. Walamma kanu a'laman bihadin nabi, tatkala ahlul hadis ini yang paling paham dengan petunjuk nabi, kanu atba'am alkitab, maka mereka lah yang paling mengikuti Al-Qur'an sunnah dan sunnah. Fala yastaghribanna khalfi, jangan pernah merasa aneh orang-orang yang di belakangku. Antajtami'a kalimatu al-ilmi ala tafsiri at-ta'ifatil mansurah. Ketika ku nyatakan telah tegak konsensus, kesepakatan ulama dalam menafsirkan hadis Nabi At-Ta'ifatul Mansurah, siapakah kelompok yang Allah menangkan? Bi ahl hadis, mereka itulah ahlul hadis. Kata Rasulullah, la tazalu ta'ifatun min ummati zahiratun mansurah. Senantiasa ada sekelompok daripada umatku Allah menangkan, Allah tolong. Siapakah mereka At-Ta'ifatul Mansurah ini? Bukan nama yang dicomot dijadikan sebagai nama ormas, nama yayasan, nama pesantren. Pesantren kami At-Ta'ifatul Mansurah, belum tentu. Masjid kami At-Ta'ifatul Mansurah, belum tentu. Ya, sepakat mereka menafsirkan At-Ta'ifatul Mansurah, mereka lah ahlul hadis. Siapa ahlul hadis? Semua orang yang senantiasa menselaraskan kehidupannya dengan hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dalam bab akidah, dalam bab ibadah, dalam bab muamalah, dalam bab siasah, dalam semua perkara. Fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam, ahlul hadis yang disebutkan dalam kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa Allah inginkan baginya kebaikan, Allah pahamkan dia dalam bab agama. Wala tazalu ta'ifatun min ummati zahirina al-haq. Akan ada sebagian daripada umatku selama-lamanya tegak menang di atas kebenaran. Ma'annahu la yakhfa al-hasif irtibatul jumlatil ula allati hiya al-fiqh fid din. Tidaklah ragu kita mengatakan orang-orang cerdas tahu menghubungkan ada relevansi antara penggalan kata-kata pertama, barang siapa Allah inginkan baginya Allah inginkan baginya kebaikan, Allah pahamkan dia dalam agama, Allah buat pintar mengerti tentang agama. Ini kalimat pertama memiliki kaitan dengan kalimat kedua, wala tazalu ta'ifatun min ummati zahirin, akan ada sentiasa umatku yang tegak dengan kemenangan ditolak Allah SWT. Ini keduanya memiliki apa? Relevansi, hubungan yang kuat. Ya, allatihi intisar hadhihi ummah, hadhihi ta'ifah. Bahwasanya kelompok ini Allah Subhanahu wa taala menangkan dengan sunnah. Menangkan dengan ilmu, al-fiqh fid din. Kalau andai kata kaum muslimin mau menang, tak bisa tanpa ilmu. Wa huwa min jawami'i kalimi sallallahu alaihi wasallam, bagian daripada redaksi singkat jawami'ul kalim yang diberikan Allah kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau menang, tak ada jalannya kecuali berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita padakan ikhwatul kiram kajian sampai di sini, berhubung masuk waktu isya, insyaallah kita lanjutkan tema yang akan datang. Tahdidu mukhalifir rasuli bizzaghi wal awil kufri. Ancaman kepada setiap orang yang menentang rasul, terancam sesat, terancam akan menjadi kafir keluar daripada Islam. InsyaAllah ini akan kita bahas pada kesempatan berikutnya. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.